Shalom saudara. Berapa banyak yang diberkati. Selamat datang di tempat kami yang baru saudara. Bagus ya tempatnya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau kasih jabat tangan kanan kiri kita. Kita katakan selamat Paskah. Haleluya. Kasih jabat tangan minimal 1,000 saudara. Haleluya. Happy Easter. Hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus kita. Berapa banyak percaya ketika Yesus bangkit, kuasa gelap dikalahkan, amen, iblis dikalahkan. Amin, yes, saudara. Yes, Lord. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu yang terlalu besar untuk kami, Tuhan Yesus. Kau mau mati buat kami, Kau mau bangkit buat kami, Kau kalahkan maut untuk kami, Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kami ada di tempat ini Tuhan. Kami sehat. Kami luar biasa Tuhan. Semuanya karena Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami katakan segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya kami kembalikan hanya bagimu Tuhan Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Selamat malam. rahmat serta syukur kekal selamanya bagi dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Serta syukur.